banyak pembahasan kita enggak meluaskan, sebab memang ya apa namanya kondisi seperti yang saya terangkan ini, kita ingin menanamkan apa? Pondasi. Insyaallah taala di pertemuan-pertemuan berikutnya di kita mengkaji buku-buku yang lainnya, ya kita cari buku-buku yang lebih detail pembahasannya, maksudnya lebih luas. Ya supaya kita juga bisa lebih banyak mencakup masail. Ya misalnya di pembahasan ini dari seluruh pembahasan keluar 200 masalah yang kita kaji, misalnya 200 pembahasan, maka mungkin di buku yang lainnya kita bisa dapat 300 atau 400 pembahasan. Kan begitu. Jadi ini mungkin ya di waktu lain insyaallah kita lihat buku-buku yang kira-kira apa namanya cocok ya. Dan sebenarnya ini masalahnya karena doro ya. Orang waktunya lama juga enggak terlalu ya, kadang enggak kuat ya. Bisa aja kita bisa bikin doro misalnya satu bulan penuh kita selesaikan buku apa ya. Tapi kira-kira antum kuat enggak satu bulan penuh? Ya itu menjadi masalah. Ya. Terus ya. Ya kalau orang Makassar sini kuat aja ya. Ya baik. Ini ada peringatan dari Hua, tolong apa agar HP-nya tidak diaktifkan sementara talim. Ini hal yang bagus ya. Kemudian siapa yang ikhwah menerima apa namanya? Menerima panggilan, jangan dia terima di dalam masjid ya. Jelas ya? Kemudian bagi kawan-kawan yang apa namanya yang datang kemudian parkir motornya di sebelah sana di belakang masjid, itu parkir khusus untuk panitia. Ya. Jelas ya? Ya, masalahnya kalau panitia tiba-tiba mau keluar ada hajat keperluan untuk keperluan daurah, yang motornya enggak bisa keluar, dia pakai motor apa? Ya. Sudah disiapkan ada di sebelah sana apa? Tempat parkir itu tempat parkir nomor 2 tertulis. Masih ada lagi nomor 1-nya di sana kalau enggak salah. Ya. Banyak tempat parkir alhamdulillah. Tolong dipenuhi tempat parkir yang disiapkan. Jelas ya? Jadi yang di belakang masjid ini tolong sekali lagi diperhatikan, itu dikosongkan untuk apa? Untuk panitia supaya ya semuanya menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Ya. Yang kita uraikan sudah tidak dijelaskan lagi ya, yang apa namanya yang jelas minta diulangi, dia dengarkan kembali. Ini sudah kita terangkan. Apakah boleh kita memanggil istri dengan panggilan adik, ummi, dengan tujuan untuk menunjukkan kasih sayang atau pendidikan kepada anak? Ya, itu tidak ada di saya sudah katakan bahwa itu adalah apa? Makruh. Ya. Dan itu tidak ada di kalangan as-salaf rahimahumullah. Ya. Dipanggil dengan apa? Ukhti misalnya. Ya. Dipanggil dengan apa namanya? Ummi misalnya. Tidak ada yang memanggil seperti itu. Ya. Semuanya dengan panggilan. Apa memanggil dengan kunyanya? Ya. Atau memanggil dengan panggilan yang lain. Sekiranya itu ya punya kamus kosakata untuk apa namanya panggilan yang indah untuk istri. Ya. Kalau ada yang enggak punya dia cari saja, banyak dijual di toko buku itu. Ya, baik. Sekira cukup dulu sampai sini ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.